selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-53 dari hadisnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, orang-orang Islam itu adalah sekufu, sebanding wa yas'a bi dimmatihim adnahum wa yaruddu alaihim aqsahum, dan berupaya orang-orang yang paling dekat atau rendah di antara mereka dengan tanggungan-tanggungan mereka, dan orang yang paling tinggi mengembalikan atau membalas atas penunaian tanggungan mereka, dan mereka adalah satu tangan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Maka ketahuilah, tidaklah seorang muslim itu dibunuh, dikisas dengan sebab membunuh seorang kafir, dan tidak pula orang yang memiliki perjanjian dengan perjanjian mereka. Qala Syaikh rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa hum yadun ala man siwahum, dan mereka ikhwa muslimin adalah yadun, satu tangan, ala man siwahum, atas selain mereka. Maksudnya, kata beliau, yajibu ala jami'il muslimina fi jami'i anha'il ard an yakunu yadan ala a'da'ihim minal kuffar. Maksudnya, kata beliau, wajib atas seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, wajib bagi kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, untuk menjadi satu tangan, satu kekuatan melawan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum yatun ala man siwahum, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin ini harus bersatu. Kaum muslimin ini harus bersama-sama untuk melawan musuh-musuh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Di bumi manapun mereka berada harus bersatu, harus menjadi satu tangan, satu kekuatan. Qala bil qawli wal fi'li, baik dengan perkataan dan perbuatan. Hendaknya perkataannya satu dalam melawan orang-orang kafir, hendaknya perbuatannya sama dalam melawan orang-orang kafir. Wal musa'adat, demikian juga dalam pertolongan. Wal mu'awanah, dan bantu-membantu. Hendaknya apa? Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini saling memberikan pertolongan, saling memberikan bantuan, fil umuril harbiyah, baik dalam perkara peperangan, dalam perkara persenjataan, atau tukar menukar prajurit, ataupun bahu membahu dalam mempelajari strategi untuk melawan orang-orang kafir. Dalam perkara-perkara perang, hendaknya apa? Bersatu. Wal umuril iqtisadiyah, dan juga dalam perkara-perkara perekonomian, hendaknya saling membantu, saling memberikan pertolongan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, antara muslim di satu wilayah dengan wilayah yang lain, antara muslim di satu negeri dengan negeri yang lain. Hendaknya saling memberikan bantuan, memberikan pertolongan dalam perkara ekonomi. Nah, sebagian perekonomiannya maju, sebagian perekonomiannya terbelakang. Maka wajib saling bahu-membahu dan bantu-membantu. Wal mudafa'ah, dan di dalam apa? Membela. Demikian juga menghilangkan gangguan dari seorang muslim ataupun dari kelompok muslim atau dari negara muslim. Wajib memberikan bantuan. Oh, ini satu kampung diserang oleh orang kafir, atau satu negeri diserang oleh orang kafir, maka muslim yang berada di wilayah itu ataupun di wilayah lainnya harus memberikan bantuan dan pertolongan untuk mengusir orang-orang kafir yang menyerang mereka. Bi kulli wasilatin, dengan segala perantara, dengan segala wasilah, apapun yang mampu dikerjakan, mampu untuk ditunaikan, berikan. Dalam perkara apa? Perkara peperangan atau persenjataan, ataupun dalam perkara perekonomian, ataupun dalam perkara pemerintahan dan lain sebagainya. Qala fa'alal muslimina an yakumu bihadihil wajibat bihasabi istita'atihim, maka wajib atas kaum muslimin seluruhnya, wajib atas kaum muslimin secara apa? Menyeluruh, seluruh kaum muslimin wajib apa? An yakumu bihadihil wajibat, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Wajib berikan bantuan, baik dalam peperangan, dalam perekonomian, atau yang lain. Bihasabi istita'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Yang mampu dengan perekonomian, membantu dengan perekonomian. Yang mampu dengan senjata, membantu dengan senjata. Yang mampu membantu dengan strategi, membantu dengan strategi, sesuai dengan kemampuan mereka. Ini secara umum semua kaum muslimin. Qala liyansurahumullahu wa yu'izzahum, agar supaya Allah menolong mereka dan memuliakan mereka. Memuliakan kaum muslimin, agar supaya Allah menolong kaum muslimin. Wa yadfa'anhum bil qiyami biwajibatil iman, dan menolak dari mereka gangguan dari orang kafir, ataupun intimidasi dari orang kafir, ataupun agresi dari orang kafir, penjajahan orang kafir. Bil qiyami bi wajibatil iman, dengan menunaikan sesuai dengan kewajiban-kewajiban iman. Bahwa tuntutan iman adalah seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini seperti satu jasad. Satu anggota merasa sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Itu tuntutan keimanan. Udwan al-a'da, dari apa? Udwan, dari serangan, dari gangguan, dari perkara-perkara yang datang dari orang-orang kafir yang merugikan dan mengganggu kaum muslimin. Ini kata beliau wajib atas setiap muslim dimanapun mereka berada. Fanasallallahu ta'ala an yuwafiqahum midalik. Semoga Allah, kita meminta kepada Allah yang maha tinggi agar supaya Allah berikan taufik kepada kaum muslimin seluruhnya untuk perkara tersebut, yaitu saling membantu, saling berikan bantuan dan pertolongan, yang itu merupakan tuntutan dari iman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia cinta kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu harus saling membantu, harus saling memberikan pertolongan. Baik dalam perkara yang besar dan juga dalam perkara yang kecil. Baik dalam wilayah yang besar ataupun wilayah yang kecil, negeri atau dunia seluruhnya, kemudian satu negeri, satu wilayah, satu tempat, hendaknya kaum muslimin sebagaimana kata Rasulullah, seperti satu tangan, satu pendapat, seia sekata, dalam rangka li'la'i kalimatillah, meninggikan dan memenangkan kalimatullah la ilaha illallah, dalam rangka mendakwahkan tauhid dan mengajarkan sunnah. Qala rahimahullah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala du ahdin bi ahdi, la yakhillu qatlu man lahu ahdun minal kuffar. Dan tidaklah, tidak boleh dibunuh orang yang memiliki perjanjian, bi ahdihi, dengan sebab perjanjiannya. Maksudnya la yakhillu qatlu man lahu ahdun minal kuffar, tidak halal membunuh orang yang memiliki perjanjian dari orang kafir. Tidak boleh membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, ataupun dengan negeri muslim, ataupun dengan seorang muslim. Qala zimmatun au amanun au hudnatun. Baik itu apa? Zimmah, jaminan. Baik itu apa? Jaminan, bermakna juga baik itu kafir zimmi yang hidup di negeri pemerintahan kaum muslimin, tidak boleh apa? Dibunuh. Tidak boleh dibunuh seorang kafir zimmi yang hidup di bawah naungan pemerintahan muslim. Au amanun, atau orang kafir yang berada dalam keamanan negeri Islam yang dikatakan musta'man. Seorang kafir atau orang kafir yang apa? Mereka minta keamanan kepada negeri muslim atau kepada seorang muslim. Sebagaimana ayat yang disebutkan di atas atau pada kalimat sebelumnya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Dan apabila salah seorang dari kaum musyrikin ini minta keamanan, minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Maka al-musta'man, kafir yang ada di bawah keamanan atau jaminan keamanan dari seorang muslim atau negeri muslim, tidak boleh dibunuh. Au hudnatun, atau dengan sebab perjanjian yang disebut kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan negeri Islam atau dengan kaum muslimin. Mereka tidak boleh dibunuh. Fa'innahu lamma qala, maka sungguhnya ketika Nabi SAW mengatakan la yuqtalu muslimun bikafirin, tidak boleh seorang muslim itu dibunuh dengan sebab orang kafir, dikisas. Tidak boleh seorang muslim yang membunuh orang kafir itu dikisas atau dibalas, dituntut balas. Ini tidak boleh. Qala ihtaraza bi dzikri tahrimi qatlil mu'ahad li'alla yudhanna dhanu jawazahu. Di sini Nabi SAW memberikan apa? Ihtiraz, pengecualian, pemisahan dengan menyebutkan haramnya membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Li'alla yudhanna dhanu, agar supaya tidak disangka oleh orang yang menyangka jawazahu, bolehnya. Agar supaya tidak ada orang yang menyangka bahwa kalau kafir mu'ahad berarti apa? Boleh dibunuh. Maka beliau menyebutkan di sini pengecualian, waladu ahdin bi ahdihi. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum mukminin, maka tidak boleh dibunuh. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium baunya, bau wanginya surga. Menunjukkan haramnya membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum mukminin. Ini tiga jenis kafir yang tidak boleh dibunuh. Kafir zimmi, yang punya zimmah dalam jaminan. Yang kedua, aman di sini disebut kafir musta'man, yang minta apa? Jaminan keamanan. Dan yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum mukminin. Tiga jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Adapun kafir yang keempat yang disebut kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ini boleh untuk dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.